Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'dal yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari lazim. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur di awal tahun baru Hijriah ini Allah masih memberikan kita kekuatan untuk sama-sama beriktikaf di masjid ini, talabil ilmi wa taqarrub ilallah. Selawat dan salam juga selalu kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melimpahkan kita, meninggalkan kita dua warisan berharga, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dua minggu yang lalu kita membahas tentang Adabun Naum, ya, tentang apa, dari kitab Risalah Mu'awanah karangan Ibnu Haddad, tentang suluk tariqil akhirah, dari perbuatan para orang-orang ulama kita, ya, dari akhlak-akhlak beliau yang bisa kita contoh. Tidur sudah kita bahas kemarin, jangan tidur terlalu di kasur yang empuk karena membuat kita malas beribadah. Jangan sampai kaki kita ke arah kiblat, ya. Kalau bisa tidur seperti Rasulullah, menghadap ke kiblat, miring ke kanan, dan itu membantu kerja lambung, ya. Kemarin apa saja lupa saya, teman-teman. Kalau bermimpi, ya, yang baik yang ya diceritakan, kalau yang baik enggak usah dicerita dan tidak usah ditakwilkan, ya. Ya. Sekarang matajibu mura'atahu indal aqal mayan ghiba fa'lahu indal aqlika ma'a ghairika makanat hammatuhu mayadkhulu batnihi kanan qimatuhu mayakhruju minha. Pertama nanti kita bahas yang wajib kita perhatikan ketika makan, adabul aqal. Yang kedua, perbuatan makan kita ketika makan sendiri dan bersama orang lain. Mungkin maksudnya makan berjamaah, ya. Dulu pernah kita riwayatkan bahwa ada dua waktu yang tidak dihisab nanti di hari kiamat, yaitu ketika makan sahur dan makan berjamaah. Nabi Ibrahim tidak pernah makan kecuali selalu berjamaah. Yang kedua, yang penting kita perhatikan adalah yang masuk ke perut kita, sebab qimatuhu hasilnya adalah yang akan keluar. Sebab makanan itu ibarat bensin, ya, ibarat power, apa istilahnya itu, apa namanya itu, bensin, ya, dari situ tenaga akan keluar, gitu loh. Jadi kalau kita makan yang haram, yang keluarnya juga yang haram, gitu loh. Ya ibarat bensin, ya, ya bensin, ya, kalau nggak ada bensin kan nggak jalan motor, tuh. Ya pendorong itu loh, pendorong. Jadi kalau makanan halal, insya Allah keluarnya juga untuk beribadah yang halal. Tapi yang haram, keluarnya juga yang akan yang haram. Makanya banyak, dulu kapan ya, minggu lalu apa ya, ada seorang orang tua itu curhat, anaknya nakal banget, susah diatur, gitu loh. Itu pertanyaannya gampang sekali lah. Dulu ngasih makan anak itu yang halal apa yang haram, gitu loh. Kalau yang halal ya gak mungkin begitu, gitu loh. Soalnya anak saya juga nakal, ya. Tapi nakalnya nurunin bapaknya kali. Ya, qira'atu bismillah fi awil ta'am, ya, sittatu kifayah. Wa 'alaika, ya. 'Alaika biasanya seharusnya kita lah. Bi ghuslil yadaini qabla ta'ami wa ba'di. Biar harus kita mencuci tangan sebelum makan dan sesudahnya. Di sini diriwayatkan bahwa memang Rasulullah itu sunatnya makan pakai tangan, ya. Dan menurut ilmu kedokteran sudah kita jelaskan dulu bahwa tangan ini membantu pencernaan, sebab dia mengandung enzim-enzim yang bisa membuat makanan itu cepat basi, ya, dan itu membantu pencernaan. Kalau tidak percaya, coba nanti kita masak nasi di rumah, sebelum berangkat kuliah kita aduk pakai tangan, gitu loh. Pulang kuliah udah ada uletnya, gitu. Nah, maksudnya udah basi, gitu loh. Bikin gulai, gitu, ya, sebelum kuliah gini aja mau tangan, gitu. Jadi perbuatan Rasulullah itu semuanya sudah diatur oleh Allah, ya. Jadi dengan pendekatan apapun, ya, hasilnya luar biasa, gitu. Cuma kadang-kadang orang kan gak mau tidur saja kenapa miring ke kanan, itu ternyata membantu lambung itu bekerja. Lambung itu bekerja dengan kita tidur miring ke kanan itu membantu lambung. Kalau kita kan tidur sukanya tengkurap ya. Ada yang telentang gitu loh. Yang bikin tewas itu loh. Telen baut. Wa bitasghiril luqmati wa tadqiqil mudghah. Usahakan kita makan dengan mengecilkan suapan. Jadi jangan makan suapannya gini tuh. Kayak anak kecil makan tahu ya. Anak kecil itu kan belum tahu adab ya. Dia makan kan, anak kecil itu kiri kanan makan malah ya. Kanan makan, ini makan gitu lah. Usahakan kita sekecil-kecilnya. Luqmah. Wa tadqiqil mudghah. Dan usahakan kunyah kita itu tadqiq. Tadqiq itu artinya tipis. Jangan sampai kunyah kita itu kedengaran sama orang. Nah, itu enggak boleh. Ya. Yang halus gitu loh. Yang polifonik. Makan polifonik. Pokoknya jangan kedengaran lah ya. Ya, ini kalau kami di Sumatera itu, kalau perempuan makan begitu tuh aib itu. Kalau perempuan sampai kedengaran kunyahnya itu makan itu aib itu. Berarti enggak berakhlak itu. Kalau cowok sih walaupun biasa tapi enggak pantas juga ya. Ngamnya itu. Ya, usahakan enggak kedengaran sama orang gitu. Gimana caranya lah mau pakai apa isolatif kayak gitu ya. Pokoknya jangan kedengaran lah. Wala tamdud yadaka ila ta'ami hatta tabtala'a ma fi famik. Wala tamdud yadaka, jangan kau ulurkan tanganmu. Ila ta'ami, kepada makanan. Hatta tabtala'a ma fi famik, sampai kau telan semuanya yang ada di mulut. Jadi jangan mulut masih mengunyah, tangan sudah bergerilya gitu. Kelihatan orang susah. Muka-muka susah sih gitu. Ini masih ngunyah, tangan udah bergerilya gitu loh. Jadi habiskan dulu, telan dulu, baru kalau mau ngambil sesuatu. Darah Rasulullah itu tidak pernah mengambil sesuatu yang di luar jangkauan, kemampuan jangkauan gitu. Apa yang ada depan kita, itu yang dimakan. Itu Rasulullah. Jadi seluruh lini kehidupan belajarlah dari Rasulullah. Ya, Rasulullah itu makan ya. Saya pernah membaca sebuah buku, kenapa Rasulullah itu hidupnya sehat. Karena cara makan Rasulullah itu juga sehat gitu loh. Yang sering kita dengar itu, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang ya. Itu kan proses luar biasa itu bagi tubuh itu. Rasulullah tidak suka dari binatang tuh yang dekat-dekat jeroan. Beliau tuh suka yang kaki-kaki gitu loh. Kaki-kaki gitu loh. Ini bukan berarti begini ya. Kemarin ada yang cerita bahwa setelah Idul Kurban tuh banyak yang sakit gitu loh. Jangan-jangan, nah ini jangan-jangan ya. Mungkin dia hanya sekedar curhat ya. Ini jangan-jangan ibadah korban ini perlu diteliti ulang gitu loh. Ente salah saya bilang, bukan korban yang salah itu. Sebab kadang-kadang Allah menciptakan makanan tersebut, kan ada orang yang boleh makan banyak, ada orang boleh makan dikit loh. Itu dengan golongan darah saja Allah menciptakan sangat luar biasa loh. Kenapa ada golongan darah tuh O, AB, A, apalagi tuh? B. Itu kenapa? Kenapa enggak U aja semua? Biar kita gampang donor ya. Itu ternyata saya dikasih tahu kemarin sama teman saya itu. Itu ternyata golongan darah O, saya O ya. O ini biasanya lebih cocok dengan postur tubuh. Kalau tubuhnya O ya kayak O bulat. Enggak ini. Saya kebetulan saja O gitu loh ya. Itu kata teman saya, kalau golongan darah O itu walaupun dia darah tinggi, itu kalau makan kambing berapapun tidak akan pernah naik darahnya gitu loh. Betul ya? Saya enggak tahu benar apa enggak, tanya orang farmasi. Jadi kalau darah O, kalaupun dia makan kambing, itu darahnya tidak akan pernah naik. Beda dengan golongan darah yang lain gitu loh. Nah, golongan darah yang lain mungkin makan ini yang cocok, makan ini yang cocok gitu loh. Jadi bukan ibadah korbannya itu yang salah. Makan dagingnya itu yang salah. Saya kemarin makan daging terus. 2 minggu saya makan daging. Ya Alhamdulillah gak apa-apa itu lah. Cuma lemes-lemes sedikit aja gitu lah. biasa kawan yang sakit itu, karena makanan itu ya. Ya sebenarnya ibadah kurban itu kan bukan untuk kita makan ya. Untuk berbagi gitu lah. Kalau kita enggak boleh makan karena darah tinggi enggak usah dimakan gitu. Bukan korban yang salah gitu. Ya itu Rasulullah makan yang lebih senang makan beliau apa? Dengan sepertiga apa ya? Tidak pernah menjangkau makan dan Rasulullah tidak pernah menghina makanan. Kalau memang beliau tidak suka tidak beliau tidak makan aja gitu lah. Jadi jangan sampai kita mengulurkan tangan kita kelihatan rakus lah ya. Apalagi kalau kita di hidangan, kalau di rumah mah santai aja ya. Malah mejanya kita putar-putar gitu. Jauh banget sih ayamnya gitu kita putar itu. Kan ada sekarang meja yang putar ya. Bagus itu. Jadi kita enggak malu menjangkau-jangkau, kita putar aja mejanya gitu. Sampai ayam dekat kita kunci gitu lah. Orang lain enggak bisa nanti. Kunci pakai gembok apa kayak. Wakulu min nawahil kis'ah wala takulu min wastiha fa inna barakata tanazzalu alaihi. Jadi usahakan kita makan dari seluruh bagian piring. Jangan sampai kita makan tengah, kita sisain yang pinggir. Wala takulu min wastiha, jangan kau makan dari tengah piring. Kenapa? Fa inna barakata tanazzalu alaihi. Karena berkat makan itu turun di situ. Saya dulu diriwayatkan oleh guru saya yang dari Saudi itu. Nun sewu ya. Setelah makan kan menjilat jari ya. Saya juga senang itu. Ya. Itu katanya seluruh nasi yang sisa di sini itu berkatnya luar biasa gitu. Ya. Kalau teman saya dulu ngajarin begini ya. Tapi ini bukan dari hadis ya. Usahakan makan pertama kita itu nasi. Pernah dengar mungkin ya. Nasi yang kita bulatkan begini, sekitar sedikit gini ya. Itu kita masukkan tanpa kita kunyah. Pernah dengar enggak? Enggak pernah ya. Kalau itu enggak usah dicoba deh. Takut nyangkut di sini repot itu. Saya dulu nyoba memang. Nyoba. Itu katanya nasi pertama yang dibulatkan itu lebih bagus untuk tubuh katanya. Tapi kan enggak berdasarkan hadis, enggak berdasarkan kesehatan. Ya saya gak bisa terima ya. Mungkin itu hanya ajaran orang tua saja ya. Bulat-bulatin mungkin waktu kecil dia makan nasi kan berserakan tuh. Akhirnya dibulat-bulatin gitu loh. Akhirnya dia pakai sampai dewasa gitu loh. Jadi ajeng bahlul gitu. Disampaikan ke kita gitu loh ya. Jadi jangan sampai kita menyisakan nasi lah ya. Kalau makanlah sesuai kemampuan yang akan kita makan ya. Kalau istilah kedokteran, makanlah yang dibutuhkan oleh tubuhmu, jangan yang dibutuhkan oleh mulutmu gitu. Kalau mulut ini kan nafsu ya, semua pengen kita makan itu. Kadang-kadang tubuh kita tidak memerlukan kadang-kadang. Ya. Wa idza saqatat luqmah. Apabila suapan kita itu jatuh. Wah, ini suruh ambil ya. Fa'amtima biha minal adza tsumma kulha. Apabila makanan kita itu kita suap itu jatuh, ya kalau roti mungkin ya, kalau nasi kan susah tuh, nanti malah rebutan sama ayam. Suap kita makan singkong roti gitu ya, jatuh gitu ya. Sini ya, tulisannya begini ya, tolong kita ambil, kita bersihkan minal adza dari yang kotor-kotor, kemudian makan lagi gitu loh. Jadi bersihkan ya, tapi kalau jatuhnya ke got kan ya kasihan. Jatuhnya di sekitar kita lah gitu lah. Kita sekitar kita gitu lah. Oh ini ada rupanya tadi. Wala tad'uha li syaitan. Wah sini katanya begitu ya. Jangan biarkan disisakan untuk syaitan gitu lah. Marah banget syaitan dengerin ini. Bagi dikit aja gak mau kata syaitan. Ya ente usaha sendiri dong ya. Ya di sini begitu ya. Saya tinggal baca ya. Ini karangan ulama ini gak main-main. Abad ke-6 Masehi ya. Ya abad ke-6 Hijriah. Ulama besar ini. Ya. Kemana tadi? Jadi kalau jatuh sesuatu yang masih bisa ya. Misalnya ayam apalagi gitu loh. Ya. Kotor aja kita cuci lagi gitu loh. Kita goreng lagi. Yang mana gitu loh. Susah tuh. wa il ang asabaka wal qas'ah badal fir'ani tadi ya. Dan saya enggak tahu bahasanya halus enggak, jilat jarimu itu lah. Halus ya. Apa yang lebih halus dari itu? Mut. Mut jarimu ya, ba'dal firaq, setelah selesai makan. Ya. Di sini termasuk ini ya, jari atau sendok ya yang bisa kita pakai. Nah, sendok memang ini gitu ya. Wakul bisa babah wal wusto wal ibham. Wah, oh, ini nih. Makanlah dengan tiga jari, ya. Jari tengah, telunjuk sama ini. Tapi terus terang ya, memang ini kembali kita tegaskan lagi ya. Sunnah Rasulullah itu memang harus kita, malah bagi kita mungkin wajib mencontoh, sebab itu tuntunan kita ya. Tapi ketika perkembangan zaman dan era, tentu saja kita harus mengikuti zaman ya. Seperti kata kita dulu, makan soto kan gak bisa pakai tangan gitu. Makan soto gak bisa pakai tangan gitu. Walaupun Rasulullah makan pakai tiga jari, karena makanan dulu tuh mungkin korma gitu ya. Kalau beras tiga, nasi tiga jari ini kan sulit gitu ya. Dapat apa tiga jari begini? Paling tiga nasi gitu ya. Malah lebih lama kita makan ya, gitu loh. Kalau saya ya begitu, karena biasa suapan begini ya. Ya susah kalau saya, kalau enggak biasa begini. Kecuali makanan yang memang bisa, singkong bisa gitu loh. Ya. Singkong atau apa? Gorengan gitu ya. Jadi di sini singkong, di sini gorengan gitu loh. Rakus amat jadi orang. Dua-duanya dipegang. Ini makanan Rasulullah ya. Was bisababah wal wusto wal ibham. Ibham ya. Ya. Wa idza akalta ma'a ghairika fakul mimma yalik ilal fakihah. Dan apabila kamu makan bersama orang lain, nah ini tadi ya kita jelaskan itu. Satu-satunya mungkin yang mempertahankan sunnah ini adalah teman-teman kita dari jamaah tabligh ya. Jamaah tabligh itu selalu makan berjamaah loh, enggak pernah dia makan sendiri. Itu bagus itu. Saya dulu tertariknya ikut jamaah tabligh kan gara-gara itu. Wah, mantap itu. Dulu waktu di Mesir ya. Orang Malaysia, orang Mesir, ada orang Yaman, orang Sudan itu. Jadi nasi itu ditaruh di apa namanya itu? Nampan itu ya. Apa namanya itu? Dimasukkan ke sana tuh lauk. Jadi makan bareng-bareng dalam nampan gede itu biasanya 6 orang, 5 orang gitu ya. Itu kan ya manjada wajada siapa yang itu. Saya kan orangnya mantap gitu. Main kapling-kapling gitu. Ya dulu saya terus satu pikir enak juga. Lain loh, suasananya tuh beda loh. Ya, beda loh. Maaf ya, ini sedikit membahas tentang jamaah tabligh ya. Karena saya pernah dulu aktif, saya berhenti itu karena saya pulang ke Indonesia. Gimana ya saya cerita ya? Takut ini juga ya. Teman-teman saya yang sepengalaman dengan saya ikut jamaah tabligh itu merasakan betul bahwa kenikmatan ibadah itu betul-betul kita rasakan sewaktu bergabung itu loh. Teman-teman saya merasakan banget ya. Bagaimana ringannya kita berjamaah, ringannya gitu ya. Itu kalau saya ditanya, kenapa mereka bisa merasakan seperti itu? Sepengetahuan saya yang saya pernah di dalamnya, karena mereka berusaha mencontoh sunnah Nabi dalam sedetil apapun. Makanya terasa banget nimanya beribadah itu. Apapun mereka contoh, dari sorban mereka contoh, dari jenggot mereka contoh, dari berpakaian, cara tidur, cara makan, cara duduk, semuanya ala Rasulullah. Itu hebatnya mereka ya, luar biasa. Ya, ya memang ada kritikan terhadap jamaah tabligh, ya itu biasa lah ya. Pertama, mereka kurang khairah terhadap ilmu pengetahuan. Ini sebenarnya orang jamaah tabligh silakan menjawab, kalau saya kan nggak bisa menjawab ya. Istilahnya mereka tidak terlalu apa ya? Ghirah, apa kecintaan untuk ilmu itu enggak begitu tinggi saya lihat. Dan memang tidak ada sejarahnya ulama-ulama besar yang muncul dari jamaah tabligh itu enggak ada memang. Enggak ada. Kalau dari yang lain kan ada ya, yang ulamanya kaliber nasional dan internasional gitu ya. Bahkan Syiah aja yang agak miring-miring ada ulama internasionalnya gitu ya. Dan jamaah tabligh memang tidak ada. Dan teman-teman saya di Mesir dulu seluruh anggota jamaah tablik itu kuliahnya enggak lancar gitu loh. Mereka karena sibuk khuruj ya. Saya dulu ikut juga khuruj itu, tapi kalau sudah mulai ujian, saya enggak mau diganggu gitu loh. Hobi saya dulu kalau ujian itu saya selalu belajar di masjid. Saya enggak mau belajar di rumah. Sebab kalau di rumah baru buka buku teman datang ajak ngobrol gitu ya. Mendingan saya di masjid dari pagi mulai jam 9 sampai jam 9 malam saya enggak keluar dari masjid itu. Aman saya belajar itu. Nah, teman-teman tablik ini saya lihat walaupun dia ujian dia cuek gitu loh. Dia lebih senang nanti khurud ke Sudan gitu ya. Khurud ke mana gitu ya. Ke Aswan atau daerah-daerah Mesir ya. Yang ada waktu itu ya ada Damanhur, ada Tonto ya, daerah-daerah Mesir itu atau Iskandariah gitu ya. Saya kalau memang kosong saya ikut, tapi kalau memang lagi ada ujian dan tugas ya saya menarik diri gitu. Kalau mereka itu enggak, makanya banyak yang kuliahnya itu mafsul ya, apa istilahnya itu gagal gitu loh. Karena 3 kali enggak naik di sana udah dianggap gagal ya. Itu, tapi dalam beberapa hal memang perlu mereka kita contoh ya. Dalam makan berjamaah perlu kita contoh. Ya dalam silaturahmi mungkin juga ya. Sebab mereka selalu main ke rumah saya nih. Sekarang udah lama enggak datang ke rumah itu. Biasanya sering main ke rumah itu. Kalau ada tamu-tamu dari Timur Tengah biasanya saya diajak gitu. Ngobrol-ngobrol sama guru-gurunya dari Timur Tengah itu. Tapi bukan ulama ya, hanya orang-orang biasa yang kebetulan ya tahu-tahu agama sedikit gitu ya. Wa iza akalta ma aghay, ya sedikitnya bagi kita ya. Nanti mereka marah lagi dibilang sedikit. Dan baca mereka tuh cuma satu ya, Riyadhus Shalihin ya. Dan tidak ingin membaca buku-buku lain gitu loh. Itu memang mungkin kritik terhadap mereka ya. Jadi kita masuk ke dalam itu bukan hanya menerima tapi juga mengkritik gitu. Jadi artinya gimana? Orang alim itu dibandingkan dengan abid itu seperti kata Rasulullah seperti apa? Matahari dan bintang ya. Kebalik saya. Pokoknya orang ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada ahli ibadah itu loh. Ibadah itu iya juga, tapi kalau bisa menjadi ibadah dengan ilmu dan berilmu bermanfaat untuk orang itu juga lebih bagus itu loh. Ya itu mungkin kritik masukan untuk mereka bagi saya. Wa iza akalta ma ghairika fakulu mimma yalik ilal fakihah. Apabila kau makan bersama orang lain, makanlah sesuatu yang pantas bagimu, ilal fakihah, kecuali buah-buahan. Ya. Wala taksurun nazra ila hadirin hatta hal aklihim. Jangan banyak melihat kepada hadirin orang lain. Jadi kalau makan itu enggak boleh matanya liar ya. Liatin kunyah orang itu. Liatin apa? Kunyahnya kok MP3 sih itu, enggak boleh. Hatta hal aklihim, kecuali setelah selesai makannya. Wala tatahaddats ma'ahum illa bima yunasibul hal. Jangan berbicara ketika makan ini nih. Kalau kaidah fikihnya al-mashghul la yusghal. Orang sibuk itu enggak boleh disibukkan lagi. Ini juga dipakai kaidah ini untuk kita buang air. Kenapa di dalam kamar mandi kita tidak boleh berbicara ya? Al-mashghul la yusghal. Kalau di kota mungkin karena kamar mandi itu kan dinding ya. Kalau saya di kampung dulu ya, di kampung Sumatera itu kan saya ya kami di jamban ya. Enggak apa-apa ya bahasanya gitu ya. Di kolam-kolam ikan itu loh. Jadi kami udah biasa itu ada hiburannya. Besok ikannya kita makan lagi gitu loh. Ya biasa di kampung begitu biasa itu. Kisahnya balas dendam gitu ya. Ya biasa kami di kampung begitu dulu biasa. Nah itu kelemahannya kalau kita di jamban itu. Kadang-kadang di pinggir jalan ada teman lewat kita negur itu loh. Woi mana itu loh. Ya gimana jambannya terbuka. Ini orang kota semua ya gak tahu jamban ya. Tahu ya tahu, biasanya begitu. Itu malah kalau dekat tuh bisa ngobrol itu. Oh kemarin hujan-hujan kemana itu nanya dia lagi. Itu sebenarnya hukumnya makruh ya, makruh itu. Tapi kalau sekarang mungkin jamban sudah jarang ya. Kalaupun ada jamban sekarang mungkin orang udah sibuk dengan SMS kali ya. Jadi enggak sempat lagi ngobrol sibuk SMS sama gitu loh. Plung lihat ikan makan itu. Enggak ini mungkin sekarang ya, karena saya sekarang sudah tidak di kampung lagi. Malah pas ikan makan itu difoto jadi wallpaper. Enggak ada apa ya? Saya melihat begini ya, ada kepuasan kita loh ya. Kita bisa memberi makan ikan tuh ada kepuasan sendiri loh. Ini nol saya dulu ya. Saya dulu di kampung begitu. Pas kita ini, mereka berebut itu loh, senang banget loh gitu itu. Makanya kalau sekarang saya foto jadi wallpaper. Nah ini istilahnya begitu ya. Tapi kalau di kota, kan kita tidak bisa ngobrol. Ini di kampung. Saya kalau pulang kampung sekarang ke Sumatera, masih begitu loh saya. Karena saya punya kolam sendiri, punya jamban tuh ya gak bisa dimodifikasi, emang begitu tuh. Paling dikasih atap gitu loh, gak bisa dimodifikasi gitu loh. Sampai sekarang masih begitu loh orang-orang kampung saya itu, karena kami di kampung ya. Lebih penting, lebih parah mungkin di sungai gitu loh. Sungai itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi di laut. Makanya dulu saya ceritakan ya, kontak dakwah bil yad itu, dakwah dengan kekuasaan, diceritakan dulu. Orang-orang Pariaman ya di daerah di Sumatera Barat itu, orang laut itu, kan dulu kesenangan mereka itu kan BAB di pinggir laut gitu loh. Itu jejer itu. Ya, jejer mungkin WC terpanjang di dunia ya. Dan itu saling ngobrol loh. Ini repotnya. Modalnya cuma sarung tok gini pagi-pagi itu loh. Nonton bola enggak semalam gitu. Akhirnya bupatinya kan marah. Kata bupati, gimana sih kalian mengotorin laut? Enggak boleh itu loh. Akhirnya dibangunkan sama bupati kamar mandi 20 ukuran 2x2. Dihimbau sama warga, mulai besok tidak boleh lagi BAB di pinggir laut, silakan pindah ke kamar mandi. Ternyata enggak jalan. Sebab kenapa? Mengubah kebiasaan itu kan sulit. Ya. Disuruh mereka dikurung di WC 2x2 dibandingkan dengan pinggir laut kan beda suasananya. Kalau pinggir laut itu kan angin sepoi-sepoi gitu. Iya loh. Ada kicauan burung, ada pesawat lewat gitu. Mana ada dalam kamar mandi begitu? Enggak mau dia sumpek begitu katanya. Enakan di sini bisa ngobrol sama warung tawa itu. Apalagi ada olahraganya tuh. Begitu ombak datang, ngek. Semuanya itu kalau difoto dari itu, ombak turun lagi, ada ombak ngek. Dongkrak gitu. Sebenarnya makruh ya kalau kita berbicara. Ini konteksnya makan ya, Nang Sewu, ini makan tadi. Jadi saya ingat kampung saya itu lah. Wala tatahaddats ma'ahum illa bima yunasibul hal. Ya, jangan berbicara dengan orang lain kecuali dengan bima yunasibul hal, dengan konteks yang cocok, itulah bahasa kitanya. Misalnya lagi makan ngobrol, kalau sama istri mungkin ya, saya kalau sama istri itu makan emang ngobrol kadang-kadang ya. Yang ngobrol keadaan anak bagaimana, sekolahnya gimana gitu ya. Kalau diam aja malah ini ya. Tapi kalau sama orang lain yang ya, jangan sampai merusak selera makannya gitu loh. Ya. Kayak tadi ya, kita makan nyeritain pinggir laut kan selera makannya rusak tuh. Atau misalnya apa? Jangan pernah, ya ini adab aja ya. Ini untuk saya mungkin seorang ayah ya. Jangan pernah marah sama anak di meja makan. Kalau mau marah, biarkan dia selesai makan dulu. Ini siapa yang ngajarin saya dulu ya? Lupa saya itu. Jangan pernah memarahi anak di meja makan. Ya, sebab dia lagi makan. Biarin aja dulu selesai makan, nanti baru marahin gitu. Nah, selesai makan dia ngantuk tidur, enggak jadi kita marah. Nunggu dia lagi. Nunggu dia bangun, bangun dia makan lagi gitu. Marahin aja langsung. Ditungguin dari tadi malah ngorok ente gitu. Ya maksudnya, sebab jangan pernah, meja makan tuh suasana apa ya, suasana keluarga itu. Jangan pernah kita marah. Kalaupun kita marah sama anak, biar dia makan dulu gitu. Dia tahu kita marah, dia makan lama-lama tuh. Satu-satu gitu. Kenapa ayah mau marah gitu ya? Tungguin kita makan gitu. Wala tatakallam wa ta'amu fi fik. Jangan berbicara sedangkan makanmu ada di mulutmu. Itu kan. Saya hindari kata-kata yang ini ya, yang enggak ini ya. Ya. Ya, soalnya ini ada ngunyah-ngunyah itu ya. Wakul ba'dal faraghi minal aql, dan katakanlah setelah selesai makan, alhamdulillahil Allahumma kama at'amtani thayyiban isti'malani solihan, alhamdulillazi at'amani hadza ta'am wa rizqini min ghairi haulin minni wala quwata. Dulu pernah kita riwayatkan ya, ternyata doa-doa setelah makan itu kan enggak ada riwayatnya ya. Sebelum makan misalnya, doa sebelum makan apa lupa saya malah. Apa? Sebelum makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar gitu ya. Itu kan sebenarnya kata teman saya yang saya tanya ahli hadis nih, itu memang enggak ada hadisnya gitu. Bagi saya sih enggak masalah. Kalau memang kita niatkan doa, doa kan ada masalah, doa kan bisa kita karang sendiri doa tuh. Orang bahasa Indonesia aja boleh, apalagi bahasa Arab gitu ya. Tapi jangan kita katakan itu hadis Nabi ya, itu salah. Alhamdulillahi apa amana wasaqona wa ja'ala minal muslimin. Kalaupun itu tidak ada hadisnya, ya jangan katakan itu hadis. Udah azan ya? Belum. Suruh undur azannya ini, belum selesai nih. Faman qala zalika ghufira lahu ma taqaddama min wa ma ta'akhkhar. Wala taj'al hammataka akli thayyibat wa tanallu syahawat. Ya. Janganlah menjadikan hammahmu, keinginanmu, kecuali makan yang baik-baik. Ya. Fatakunu minal ladzina qala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syirar umati alazina ghadhu bin na'imi wa nabatan alaihi ajsadihim wa inama hammatuhum alwanu ta'am walwanu thiyabin wa yashadduquna fil kalam wa qala ali karamallahu wajha man kana hammatuhu maydakhulu batnihi kana qimatuhu maykhruju minhu. Ini kita memelihara yang haram ya. Usahakan yang masuk ke dalam perut kita itu adalah sesuatu yang berharga, yang halal, sebab itu akan mengeluarkan hasilnya seperti itu juga gitu ya. Ini hati-hati yang sesuatu yang kita masukkan ke mulut itu hati-hati ya. Apa hadisnya itu? Fannaru aula bihi itu depannya apa? Apa? Fannaru aula bihi itu. Kulullah min nabata minal haram fannari aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram fannaru aula bih, neraka itu lebih pantas itu. Jadi kita makan jadi daging kalau itu dari yang haram ya, haram itu loh. Ya menipu orang tuh haram. Oh, kemarin ada jenis penipuan baru loh. Tapi ini untuk kalangan dosen. Jadi caranya sekarang orang website kan terbuka ya. Dia cari nama dosen di sana kan ada nama HP itu. Dia SMS. Saya kena kemarin. Kena SMS tapi ditipu enggak berhasil. Saya penipu. Masa saya ditipu gitu. Buaya dikadalin gitu. Pak, saya Dewi mahasiswa Bapak gitu. Dewi itu. Sekarang saya lagi baksos di Merapi. Kami butuh dana. Berapa pun yang berikan sangat berharga bagi kami gitu. Wah, sekarang mulai penipuan. Kalau penipuan biasa misalnya kan, pulsa mama habis tolong dikirim, itu dia jadul itu. Bahlul kalau masih pakai itu juga. Sekarang udah mulai agak intelek. Saya dicari nama-nama yang pasaran tuh. Saya Dewi. Dewi itu kan nama pasaran tuh. Nama Dewi itu di mana-mana itu. Dan tidak pernah dia pakai nama cowok, selalu perempuan. Dewi, Sinta, siapa lagi yang nama-namanya pasaran itulah. Ya, kalau apa? Kalau Jawa itu kan Sri Ponirah itu loh. Lahirnya Yayu, oh istri saya itu Yayu. Yayu itu banyak banget itu. Istri saya itu enggak bisa ngasih nama dulu orang tua. Mana nama Yayu? Nama itu yang enggak orang lain enggak pernah tahulah itu loh. Man akala halal arba'ina yauman. Ini penting ya. Siapa yang memakan halal selama 40 hari, istanaro qalbuhu, hatinya akan bersinar. Oh. Siapa yang makan halal selama 40 hari? Ya. Halal itu ya berasakan keringat kita lah ya. Makanya ulama-ulama dulu itu kalau orang-orang sufi itu kan kalau bisa uang yang dihasilkan itu dari hasil keringat ya. Makanya dari dulu mereka tuh sering mencari kayu bakar. Dijual nanti dapat uang tuh dimakan langsung gitu loh selama 40 hari. Saya pernah cerita dulu ya, saya pernah membaca dalam kitab, lupa saya nama bukunya itu, tentang bagaimana mereka memandang dunia itu loh. Dunia itu kan bagi mereka adalah bangkai itu ya. Ad-dunya jifah watulahu hakilab. Dunia itu bangkai dan pemburu dunia itu adalah anjing-anjing yang kelaparan, bahasa mereka loh ya. Ini bukan bahasa saya ya. Ini bahasa ulama loh. Dunia itu bangkai. Watulahu hakilab. Dunia itu bangkai dan pemburu dunia itu adalah anjing-anjing yang lapar itu. Pemburu dunia maksudnya. Ya, orang berebut masih jadi bupati itu kan sama dengan itu. Siapa yang mengejar dunia harus sabar bergaul dengan anjing-anjing yang rakus. Itu bahasa ulama bukan bahasa saya ya. Saya lebih menekankan aja biar terada serem dikit ya. Anjing-anjing yang sama. Kalau ulama dulu mungkin gak begitu ngomongnya. Saya aja segini-gini biar tambah sedem. Gitu. Kalau kita berburu dunia berarti kita harus sabar bergaul dengan anjing-anjing yang rakus. Siku-sikutan, tendang-tendangan, fina-finahan, biasa begitu. Karena kalau berebut menjadi pejabat ya begitu. Tangtong-tangtong aja gitu. Apa tadi? Lupa saya. Apa tadi? Oh, kayu bakar. Oh, cerita ini. Jadi ada seorang ulama main ke hutan. Kelihatanlah kantong isinya duit terletak di atas sebuah kayu. Ya, sebuah kayu. Ulama tuh mikir, ini barang lukotoh ya. Ini barang lukotoh nanti kita bahas lagi ya. Pengen diambil gitu loh. Diambil gak? Ini punya orang apa enggak? Diambil, dipegang ini. Oh, isinya uang. Nantilah saya sedekahkan atau beri kepada orang lainnya. Lewatlah seorang pembawa kayu pada saat itu. Ternyata dia sufi loh. Apa dia bilang? Kenapa kau ambil sesuatu yang bukan milikmu? Itu kan barang jatuh, kata ulama tadi. Apa kata tukang kayu tadi? Saya sudah 10 tahun lewat jalan ini. Dan itu sudah ada 10 tahun yang lalu. Tidak ada keinginan saya untuk memegang itu. 10 tahun dia lewat sono tiap hari itu loh. Dia biarin aja kantong duit tergantung di sana. Luar biasa ya. Bisa gak kita begitu itu? Imam Rozi pernah kehilangan duit di masjid. Begitu pulang, wah duit saya jatuh di masjid. Balik beliau lagi. Ada duitnya di sana, gak perlu beliau ambil. Jangan-jangan duit orang lain gitu loh. Sampai begitu ya ulama dulu ya. Hati-hatinya terhadap barang itu loh ya. Makanya Ahmad Ibn Hanbal ketika diundang oleh muridnya makan kambing, murid daripada Imam Syafi'i, ketika beliau kunyah tuh gak bisa loh masuk sini. Karena beliau menjaga makanan yang halal, malah makanan itu menjaga beliau. Ketika dikunyah kok gak bisa gitu loh. Wah ini jangan ada apa-apa dengan makanannya itu. Sampai begitu ulama dulu ya. Tanya sama muridnya, ini makanan dari mana? Kambing, kiai. Beli di mana? Dibeli gak? Oh beli. Dibeli mana? Tetangga. Oh halal gitu ya. Beli sama siapa? Sama istrinya. Oh halal gitu loh. Istrinya izin gak sama suaminya jual kambing itu? Enggak itu. Coba bayangkan ya. Cuma itu loh persoalannya. Dia beli kambing sama seorang perempuan. Perempuan tersebut gak izin kepada suaminya ketika akan menjual itu. Itu aja loh persoalannya. Sudah gak bisa ditelan makanan begitu. Padahal kalau kita lihat secara hukum fikih, kalau kita beli sebuah barang dari orang lain, terserah dia dapat barang dari mana, yang penting kita tidak tahu, itu sudah halal gitu loh. Itu dari hukum fikih ya. Tapi hukum tasawuf itu yang di atas fikih lagi. Ulama dulu tuh sangat menjaga makanan, sangat luar biasa ya. Kalau gak yakin itu milik dia tuh gak dimakan loh. Begitu. Nah, cerita terakhir ya. Kita mau azan ya. Udah azan ya. Abu Bakar Siddiq, ini cerita terakhir aja ya. Ketika beliau pulang dari luar, ternyata di atas meja beliau itu ada susu. Karena beliau haus, langsung beliau makan. Beliau minum. Klok-klok-klok-klok gitu ya. Ini riwayatnya. Datanglah pembantu beliau. Ya Saidi, biasanya kamu kalau makan sesuatu atau minum sesuatu, tanya dulu dari mana. Itu kok minum susu di gelas, kok gak nanya dulu saya dulu dari mana. Kaget Abu Bakar, emang susu dari mana ini? Gitu loh. Saya pikir ini susu biasa gitu loh. Apa kata pembantu beliau? Dulu sewaktu saya jahiliyah, saya menjadi kahin. Kahin itu apa ya? Yang nebak-nebak ramalan nasib orang itu loh. Paranormal kali ya. Kahin lah bahasa Arabnya ya. Sewaktu saya jahiliyah, saya menjadi kahin. Melamar, apa, menebak tangan segala macam gitu ya. Ada salah seorang yang saya ramal, dia gak punya uang. Dia berjanji, kalau nanti suatu saat kita ketemu lagi, saya bayar. Tadi saya ketemu dia di pasar gitu loh. Dia ngasih susu, itulah hasil susu tersebut. Langsung Abu Bakar memuntahkan isi susu tersebut dalam perutnya. sampai beliau dalam riwayat yang beliau masukkan jari beliau ke dalam mulut biar muntah ya. Apa kata Abu Bakar? Saya tidak rela satu tetes susu ini berada dalam perut saya gitu. Padahal kalau kita lihat hukum fikih, salah enggak Abu Bakar? Enggak, dia enggak tahu. Tapi bagi orang sufi, setiap makanan yang masuk ke mulut itu sangat dijaga ya. Ya itulah untuk renungan kita hari ini, hati-hati dalam masalah makanan ini. Hatakulah dengan hadis Nabi, kuluna bata minal haram fannaru aulabi. Haram itu maksudnya dengan jalan penipuan, korupsi, apalagi korupsi ya, itu kan luar biasa. Dikasih lagi anak dan istri makan itu. Besok kalau anak nakal jual narkoba, jangan ngadu ke saya. Ini ada kadang-kadang orang tuh begini repotnya ya. Tidak pernah memakai sistem Islam. Begitu sudah rusak baru ngadu kepada Islam, itu siapa paling muak itu. Coba kalian pakai dulu sistem Islam, enggak akan mungkin begini jadinya. Kenapa anak muda terus ini gaul segala macam, aborsi segala macam? Dari awal kita tidak pernah memakai sistem pergaulan dalam Islam. Sistem ekonomi Islam enggak pernah dipakai. Ketika bangkrut baru tanya sama ulama. Ya. Anak pengen solehah tapi orang tuanya enggak pernah solehah. Sekali diundang akikah itu saya sampai gitu. Kalian jangan enak-enakan anak pengen solehah. Kalian ini enggak solehah sebenarnya. Pakaian aja enggak solehah sebenarnya. Bagaimana anak mau solehah sebenarnya? So ngomong gitu aja, biarin dia marah enggak apa-apa. Ya. Jadi pakailah sistem Islam dalam segala kehidupan kita ya. Jangan sampai nanti pakai sistem lain, pakai sistem Belanda, pakai sistem orang kafir. Begitu sudah rusak baru ngadu ke kita gitu. Emang kita ini pemadam kebakaran apa gitu? Memang kita selesaikan juga ya, tapi kan karena enggak pernah dengerin kita itu loh orang ini. Habis waktu kita ya, maaf ya. Azan dulu. Jam berapa azan? Satu pertanyaan 10 menit ya. 3:30 dong. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atensinya. Dalam surat Al-Mu'min ayat 3 disebutkan bahwa pewaris surga Firdaus adalah orang yang menjaga diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Apa yang dimaksud dengan perkataan dan perbuatan yang sia-sia dan parameternya apa? Ya, parameter mungkin diri sendiri ya. Kala Rasulullah SAW min husnil Islam tarkuhu ma la ya'ni. Dulu kena riwayatkan dalam Arba'in Nawawi ya. Ciri-ciri orang Islam yang baik itu adalah meninggalkan ma la ya'ni, sesuatu yang tidak penting gitu loh. Sia-sia itu maksudnya yang tidak ada manfaat. Jadi kalau bisa setiap perkataan kita tuh memberikan manfaat. Kalau saya misalnya ngajar, insya Allah bermanfaat ya. Kalau kita ngobrol sama teman-teman ya, yang sia-sia itu gimana ya? Barometernya sih mungkin ya itu ada pahalanya apa tidak, mungkin gitu aja. Misalnya kalau kita ngomongin David Beckham gitu ya, ada pahalanya nggak kira-kira itu? Ya, Galaxy itu loh. LA Galaxy itu lah. Nah, seperti itu. Parameternya kita sendirilah. Jadi istafti kolbak, tanyalah diri kita ya. Ini bermanfaat apa tidak itu. Termasuk oh ya, kemarin kita baca dalam buku ini ya, langkah kaki kita itu saja sebelum kita melangkah kita tanya bermanfaat apa tidak itu. Jadi ini mungkin sesuai dengan definisi takwa ya. Umar bin Khattab itu pernah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, takwa itu apa itu?" Kata Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Umar, kalau kau berjalan di sebuah jalan yang banyak durinya, kau ngapain gitu?" Kata Umar, "Saya hati-hati biar enggak terinjak duri." Itulah takwa. Sebelum kita melakukan sesuatu, tanya diri kita, ini berbeda apa enggak, halal apa enggak gitu. Itu takwa ya. Takwa itu sangat tinggi. Orang beriman aja disuruh bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Orang beriman aja disuruh bertakwa itu. Ya, barometernya mungkin kita saja ya, timbanglah itu. Saya pernah dulu diundang acara reuni di Jakarta. Reuni pesantren saya gitu. Tapi karena panitianya itu saya enggak percaya maksudnya itu. Ini hanya untuk hura-hura, untuk apalah ya. Saya bukan mau dikatakan sombong, enggak mau ketemu teman sih ya. Cuma saya lihat konsep acaranya itu lebih banyak enggak bermanfaatnya gitu loh. Tapi daripada saya dianggap sombong, tetap duit saya bayar. Sebab kami dibebankan biaya 250 ribu per orang, ya saya bayar. Tapi saya enggak datang, saya bilang. Saya bikin alasan apa waktu itu tuh. Sebab menurut saya acara reuni itu bagi saya lebih banyak hura-huranya gitu loh. Ini saya loh ya, barometernya saya. Bukan saya tidak mau ketemu teman-teman reuni, bukan enggak mau gitu loh. Cuma kalau konsep acaranya saya lihat itu di Facebook, karena jaringan Facebook ya, lebih banyak nanti ininya itunya gitu. Kecuali ada nanti pengajiannya atau apanya, saya mau gitu. Akhirnya saya enggak datang gitu, tapi tetap saya bayar. Bagi mereka kan duit, yang jelas duit udah dibayar tuh. Malah enggak datang tambah bagus, makanannya sisa banyak gitu. Ya syukurlah saya bilang. Tolong jelaskan apa yang disebut dengan hadis sahih hasan maudhu dhaif, banyak ini. Ini mah 4 SKS ini. Ada sahih aja 2 SKS ini. Hadis maudhu. Jadi sahih itu tidak ada salah satu 5 daripada syarat hadis sahih yang ada. Misalnya rawinya yuttahamu bil kadzab. Rawinya itu tidak dituduh pendusta. Kalau salah satu rawi, ya tadi disebutkan nanti an salah satunya ada misalnya Sulaiman bin siapa gitu ya, itu muttahamun bil kadzab, dia dituduh suka berbohong, itu langsung hadis itu hilang daripada hadis sahih. Ya. Ya. Kalau hadis hasan itu derajatnya lebih bawah daripada hadis sahih. Hasan itu ada 2, hasan li zatihi wa hasan li ghairihi. Hasan li zatihi, tidak ada matan atau rawinya yang betul-betul cacatnya itu parah, itu bisa jadi hasan. Kalau hasan li ghairihi itu hadis dhaif. Kalau hadis dhaif itu adalah syarat-syarat sahihnya tidak ada. Tapi karena hadis itu banyak diriwayatkan oleh orang lain, itu bisa naik tingkatnya menjadi hasan li ghairihi. Hadis hasan apabila diriwayatkan oleh banyak orang itu bisa menjadi soheh li ghairihi. Karena terlalu, walaupun hadis itu terkenalnya do'if, do'if bukan hadis ditolak loh ya. Do'if itu untuk, kalau hadis maudhu itu hadis yang dibuat-buat gitu loh. Itu memang tidak ada riwayatnya dari Rasulullah. Misalnya utlubul ilma walau bisin, itu gak ada itu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, gak ada hadisnya itu. Nah itu maudhu itu, bukan do'if itu. Kalau hadis do'if itu masih mending lah, ada hadisnya, cuma periwayatnya itu mungkin cacat atau gimana ya. Tapi bisa kita melakukan untuk fadhailil amal. Hadis dhaif boleh, jangan ditolak sama sekali ya. Kalau mutawatir maksud dan ahad beda. Mutawatir itu adalah jumlah sanad. Hadis mutawatir apabila diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Masyhur di bawah 40. Jadi misalnya ada 40 orang sahabat meriwayatkan satu hadis, nanti diriwayatkan lagi 40 orang, nanti 40 orang. Dan hadis mutawatir ini jumlahnya enggak banyak, hati-hati ya. Jumlahnya enggak banyak. Satu-satunya hadis terkenal mutawatir adalah innama a'malu binniyat, itu hadis mutawatir. Kalau hadis masyhur, itu diriwayatkan oleh 10 orang, 20 orang, enggak sampai jumlah mutawatir. Kalau hadis ahad, itu cuma 1 orang, 2 orang. Hati-hati ya. Orang-orang liberal itu, orang-orang kafir itu sering menembak hadis ahad ini. Katanya hadis ahad itu do'if. Salah ente saya bilang. Pembagian hadis ahad itu bukan do'if. Hadis ahad itu bisa saja itu soheh. Ya. Cuma perawinya gak banyak. Paling cuma 2-3 orang. Sebab kenapa? Rasulullah kadang-kadang memberikan hadis itu kan gak manggil orang tuh. Wih ada hadis kumpul. Enggak. Ketika beliau bersama Siti Aisyah, beliau riwayatkan hadis. Masa manggil orang lain beliau sama Siti Aisyah? Siti Aisyah itu hadis ahad itu. Soheh enggak? Soheh. Kalau jalurnya soheh, soheh. Jadi hadis ahad itu tidak ada hubungannya dengan soheh dan tidak. Salah orang kalau mengatakan nada itu. Ini pertanyaannya bagus ya, dipisahkan ya. Yang nanya ahli hadis ini. Apa bedanya dengan mutawatir? Bagus itu. Mutawatir itu enggak ada hubungannya dengan soheh-soheh itu. Ya nantilah kita jelaskan kalau kata kuliah, ketemu kuliah. 2 SKS itu. Benarkah memakan makanan yang halal itu akan menghalangi terkabulnya doa? Iya, Rasulullah pernah ngomong sama seorang sahabat yang berdoa, bagaimana diterima, kata Rasulullah, makananmu halal, pakaianmu haram gitu loh. Ya iya. Bagaimana jika tanpa sengaja tidak tahu kita memakan makanan haram? Ya kalau enggak tahu enggak apa-apa ya. Ya tapi kalau ulama-ulama dulu walaupun enggak tahu, makanan itu sendiri yang ngasih tahu ya. Dengan cara tadi, kalau kita kalau enggak tahu ya enggak apa-apalah gitu ya. Makanan haram ini maksudnya hasil korupsi gitu ya. Kita diundang ke rumah wali kota gitu, diajak makan sama wali kota gitu loh. Setelah makan dia cerita, ini tadi hasil suap ini kata. Ya udah masuk perut lagi gitu loh. Waduh, tobat ajalah sama Allah saya bilang. Ya kalau enggak tahu sih enggak apa-apa, dalam Islam itu rufi al-qalam. Hukum itu diangkat min salas ya. Rufi al-qalam min salasa, diangkat hukum itu dari 3 hal. Ya. Tidak tahu harta apa? Tidur sampai bangun, kecil sampai dewasa, gila sampai sembuh ya. Jadi kalau enggak tahu enggak apa-apa. Wah, ini panjang ini. Ustaz, jemaah tabligh itu banyak orang mengatakan ajaran yang sesat. Begini ya, untuk mengatakan sesat dan tidak, itu ada barometernya loh. Dia tidak menolak rukun Islam dan rukun iman. Ada 10. Dulu pernah saya sampaikan di sini ya, belum ya? 10 kriteria aliran sesat. Jemaah tabligh itu enggak ada loh. Malah aliran sesat itu yang menolak misalnya rukun iman. Quraisy Shihab. Siapa dosen saya dulu ya yang nikah sama orang Mesir itu loh. Mengarang buku Islam ditinjau berbagai aspek itu, Harun Nasution. Sama Nurkholis Majid itu menolak rukun iman ke-6. Sesat bagi saya itu. Dia menolak takdir. Ente enggak paham takdir gitu loh, jangan tolak-tolak aja. Kalau itu dikatakan sesat. Jadi mengatakan sesat dan tidak itu ada barometernya. Tidak, jemaah tabligh atau saya tidak pernah mengajarkan sesat-sesat gitu loh. Menolak nabi terakhir sesat. Menolak Al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir sesat. Oh, yakin aja saya kalau masalah sesat itu saya enggak main-main gitu loh. Ya, menganggap ada nabi setelah Rasulullah sesat, mereka enggak kok. Ahmadiyah sesat bagi saya, enggak ada cerita. Karena dia nabi setelah nabi, sesat. Terus gimana Pak? Ya neraka kalau sesat apalagi itu. Adalah sesat, tidak. Mereka individualistik di dalam masyarakat sosial, istri-istri ditinggal. Saya pernah nanya sama Cik di Malaysia itu dulu, jemaah tabligh. Cik siapa namanya? Lupa. Cik Hasan namanya apa itu? Saya nanya, kenapa orang tabligh itu meninggalkan istrinya itu? Tapi kan kami sudah meninggalkan biaya dan dia ridho itu. Kenapa kalian tidak pernah bertanya? Kenapa istri-istri sekarang sering meninggalkan suaminya untuk S2? Kenapa kalian enggak tanya itu gitu loh? Ya, karena dia marah saya diam aja. Kenapa kalian tidak bertanya banyak sekarang istri-istri itu keluar negeri S2, ninggalin suami sama anak. Kenapa itu enggak tidak persoalkan gitu loh? Kami keluar itu sudah izin istri, sudah ninggalin bekal untuk istri gitu loh. Kata orang jemaah tabligh. Memang secara spiritual mereka lebih konsisten dan tetap beristiqomah dengan sunnah Nabi. Tapi kalau memang mereka selalu mengikuti perilaku Nabi, lalu mereka memakai mobil, oh ini lain. Masa gak boleh mereka pakai mobil? Kenapa gak pakai onta itu? Karena di Indonesia gak ada onta. Coba ada ojek onta, saya pakai itu. Ya masalahnya itu masalah dunia, bukan bid'ah itu hanya dalam konteks ibadah. Masa enggak boleh? Ustaz, apakah salah jika kita mendiamkan, tidak menegur sahabat kita jika dia buat kesalahan? Begini ya, dakwah itu memang harus kita tegur, tapi dengan 3 cara ya. Idza ra'a minkumul munkarat fal yughayyir biyadih. Kalau tidak, fa ilam tastati fabili sani. Kalau enggak bisa juga, fabi qalbi fa innahu adhaful iman. Jadi kalau memang berisiko terhadap kita, ya berisiko terhadap kita, ya seenggak-enggaknya dengan hati lah kita tolak perbuatan tersebut. Kalau bisa dengan kekuasaan, bisa lah, ya bisa itu. Contoh ya, ini contoh saja ya, Nun Sewu ya. Maaf jangan salah paham. Dulu ada di depan rumah saya itu anak-anak mau tawuran. Saya lihat di sini ada lambang SMP Muhammadiyahnya. Cuma 5 orang sama 5 orang. Gara-gara ini doang, ngang gitu loh. Waktu itu saya lagi di luar, gua udah mulai panas-panas, udah tarik-tarikan baju. Waktu itu saya kebetulan enggak pakai baju. Saya kalau buka baju kan sangar saya tuh. Saya ambil kayu gede itu loh. Saya teriak, suara saya kan kalau marah gede ya. Hai, saya bilang gitu. Iya. Ribut kau sini tak pentung hilang sesuatu saya bilang. Lari itu semua itu. Padahal enggak mungkin saya mentungin anak orang. Kalau mereka melawan 10 orang saya juga takut itu. Tapi kan pakai kekuasaan saya. Orang kampung-kampung saya sendiri gitu lah, apa urusannya. Anak-anak kecil kayaknya anak kelas 1 SMA itu. Cuma gara-gara ini doang ngang gitu loh dong. Wah, langsung balik dia. Marah-marah. Yang ini balik, yang ini nunggu gitu loh. Udah dekat-dekat itu, saya ambil kayu gede itu, satu bai itu bilang. Kaget semua. Itu dakwah dengan kekuasaan ya. Contohnya. Padahal kalau mereka melawan saya juga bingung gitu. Banyak banget nih orang saya. Tapi kan kampung saya, melawan orang kampung kan repot juga ya. Ya kalau bisa kita tegur, tegur dengan cara yang sopan ya. Hujan ya? Jika uang bulanan diberikan orang tua untuk makan, kita pergunakan sebagainya untuk disedekahkan. Apakah itu tidak menzalimi kepercayaan mereka? Enggak, no. Lebih baik ya. Enggak apa-apa. Jangan terlalu patuh dengan orang tua. Maksudnya jangan maksudnya begini. Jangan salah paham terhadap pesan orang tua. Contoh begini. Nak, jaga kesehatan ya, ya Bu. Besok dia kuliah enggak naik-naik. Kok enggak naik-naik? Loh, Ibu cuma nyuruh jaga kesehatan kok katanya. Enggak nyuruh belajar katanya. Jangan begitu, terlalu apa? Terlalu naif sih jadi orang. Jadi kalau uang makan itu istilah. Ini sama dengan kemarin saya ribut tentang masjid. Ada ustaz memprotes, maaf ya. Masjid ini milik Muhammadiyah. Itu kan salah katanya. Masjid itu kan milik Allah katanya. Saya bilang, ente salah saya bilang. Bedakan bahasa hukum dengan bahasa akidah saya bilang. Masjid ini milik NU, milik Muhammadiyah. Itu maksudnya, itu bahasa hukum. Supaya tidak diklaim sama orang lain. Tapi masjid itu tetap milik Allah. Cuma dikelola oleh orang-orang tadi, orang Muhammadiyah dan orang NU. Gitu. Bahasa itu, nah ini ibu kirim uang makan ya. Bukan untuk makan tok itu. Boleh gak beli baju gitu? Oh, jangan. Boleh. Itu istilah. Berarti kalau minum gak boleh dong. Utang dulu. Gimana sih pikirnya? Ya boleh masa enggak. Mana tadi yang ngadu belum? Habis ya? Iya betul lah, 4. Terima kasih.